harum baunya si bunga lah Tanjung. Harumnya sampai, harumnya sampai melintasi gunung. Harum baunya si bunga lah Tanjung. Harumnya sampai, harumnya sampai melintasi gunung. Tuanku harap umpamalah payung, hujan dan panas, hujan dan panas tempat berlindung. Tuanku harap umpamalah payung, hujan dan panas, hujan dan panas tempat berlindung. Di tengah lah sawah, anak kepiting, anak kepiting di lubang lah batu. Apa merayap di tengahlah sawah, anak kepiting, anak kepiting di lubanglah batu. Apa diharap kepada sayang, saya yang miskin, saya yang miskin lagi piatu. Apa diharap kepadalah sayang, saya yang miskin.